Yen ta sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ana ati sliramu nanging anane mung sawates kanca padha rawani ning ungkapke tresno yen ku pandang kemelap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan apa iki ora mokuku mung dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatmu tak tenang. Semua karena hubungan pertemanan, kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu, nipati hatiku kati menyayangku sampai ke kowo. Saiki tak tresnani yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ana ati sliramu nanging anane mung sawates kanca padha rawani ning ungkapke tresno yen ku pandang kemelap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatmu tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan, kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu, dipake hatiku kati menyangaku sampai ke kowo turu impimu sapi. Jadi tresno gerekes awakku nalika mepet sliramu mung tak sawang esemu sama biar nang atiku bingung rasane atiku kudu piye nyikapi piye ne konco suwi saiki tak tresnani yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ana ati sliramu nanging anane mung sawates kanca padha rawani ning ungkapke tresno yen ku pandang kemelap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan apot iki ora mokuku mung dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Mripatmu jane ku ngerti.